Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Dhamur Riya wa Ahlihi karya Syekh Abu Al-Abbas Yasin bin Ali Al-Adni rahimahullahu taala. Kita masih pada pembahasan pasal yang ke-21 tentang penyebutan sebab-sebab yang membantu seorang hamba agar jauh dari riya. Telah kita sebutkan ya 6 sebab. Atau sampai pada sebab yang ke-6. Sebab yang ke-6, fi'lul ibadati sirron. Sampai pada sebab yang ke-6 yang menjauhkan seorang hamba dari perbuatan riya adalah fi'lul ibadati sirron, melakukan amalan ibadah secara sembunyi-sembunyi. Ini sebab yang ke-6. Dan telah kita bacakan sebagiannya sampai kita pada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, ya. Beliau meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada sahabat Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, yang mana beliau menceritakan peristiwa ketika para sahabat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar pada peperangan Dzatur Riqa', ya. Yang mana Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu menyebutkan pada peristiwa tersebut, kata beliau, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazat. Kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu peperangan. Wa nahnu sittatu nafarin, dan kami ada sekitar 6 orang, ya, hanya 6 orang. Bainana ba'irun na'tatibuhu fanaqibat aqdamuna, di antara kami ada keledai yang kami bergantian menaikinya. Fanaqibat aqdamuna, maka kaki-kaki kami pun terpecah, ya, luka-luka, mengalami luka. Wanakibat kodamaya, dan kaki-kakiku pun, ya, ikut terluka. Wasakotot alfari, dan kuku saya, kata beliau, itu sampai terlepas. Nah, karena perjalanan yang begitu berat yang ditempuh oleh para sahabat dan Rasulullah SAW dan para sahabat pada peristiwa tersebut, ya, berjalan kaki. Wa kunna nalufu ala arjulina al-khiraq, dan kami itu menambal pada kaki-kaki kami, ya, sobekan kain. Nah, membungkus, ya, membungkus kaki-kaki kami dengan sobekan kain. Fasumiyat Ghazwata Dzatur Riqa', maka dinamakanlah perang tersebut dengan perang Dzatur Riqa'. Nah, Dzatur Riqa'. Nah, lima kunna na'sibu minal khirati ala arjulina, karena kami, ya, meletakkan potongan-potongan kain pada kaki-kaki kami. Yani mengikat ataupun menutupi luka-luka yang ada pada kaki-kaki mereka, para sahabat radhiyallahu anhum, dengan kain. Sehingga dinamakan Dzatur Riqa'. Riqa' ini tambalan, perang yang memiliki tambalan. Ini asal penamaannya adalah, ya, karena para sahabat mereka menambal kaki mereka dengan kain karena terluka. Syahidnya dari pembahasan kita adalah ucapan Abu Musa Al-Asy'ari berikutnya setelah beliau menyampaikan hadis ini. Wa haddatsa Abu Musa bihadza, Abu Musa Al-Asy'ari beliau menyampaikan hadis ini, summa karihadzak, kemudian beliau pun membencinya. Ya ini beliau tidak suka, kenapa beliau sampaikan ya peristiwa ini atau apa yang beliau alami. Nah, qala, beliau mengatakan makuntu asna'u bi an azkurah. Kenapa aku sampai menyebutkannya, kata beliau. Ya ini penyesalan ya. Beliau menyesal kenapa sampai menyebutkan apa yang beliau alami. Nah, yani ka'annahu kariha an yakuna syai'un min amalihi afsyah. Nah, yani beliau seakan-akan tidak suka, ya benci apabila ada sesuatu dari amalan beliau itu tersebar. Nah, yani beliau takut timbul riya di dalam hati beliau. Nah, ini para sahabat. Ya, karena mereka orang-orang yang paling mengkhawatirkan tertimpa penyakit-penyakit hati di dalam diri mereka. Ya, takut kemunafikan, takut riya, ini para sahabat. Ya. Ya, ini para sahabat. Dalam keadaan mereka adalah orang yang paling bersih hatinya daripada hamba-hamba yang lainnya. Para sahabat dengan keutamaan yang sangat besar yang ada di sisi mereka. Nah, seperti ini. Ya, sifat mereka senantiasa khawatir tertimpa penyakit hati, ya khawatir apabila timbul niat-niat yang tidak baik di dalam hati mereka. Nah, mereka tidak mentazkiyah diri-diri mereka, ini para sahabat. Nah, taib, rawahu al-imam Muslim rahimahullah, hadis ini juga riwayatkan al-imam Muslim rahimahullah. Qala an-Nawawi rahimahullah, kata al-imam an-Nawawi, fihi istihbabu ikhfa'il a'mali salihah. Di dalam hadis ini ya terdapat dalil yang menunjukkan disukainya untuk menyembunyikan amalan saleh. Nah, untuk menyembunyikan amalan-amalan saleh. Wa ma yukabiduhul 'abdu minal masyati fi ta'atillahi ta'ala. Nah, dan apa yang dirasakan oleh seorang hamba berupa kesulitan di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa la yadhharu syai'an min dzalika illa limaslahatin. Dan tidak menampakkan yang demikian kecuali dalam rangka kemaslahatan. Jadi kalau tidak ada kemaslahatan ya tidak perlu untuk kita sampaikan amalan-amalan kita. Mislu bayanu hukmin dzalika syai'. Semisal dalam rangka menjelaskan hukum sesuatu tersebut, ya karena memang mau tidak mau harus disebutkan, ya, harus disebutkan karena untuk menjelaskan tentang satu hukum. Nah, wa tanbihu 'ala al-iqtida'i bihi fi, dan sebagai bentuk perhatian, ya menarik perhatian agar diikuti perkara kebaikan tersebut. Ini tidak mengapa, ya untuk kita menampakkan sesuatu kebaikan yang ada pada diri kita apabila ada kemaslahatan. Nah, wa nahwi dzalik, dan yang semisal itu. Wa ala hadza yuhmalu ma wujida salaf, ma wujida li salaf minal akhbari bidzalik, dan berdasarkan inilah dibawa apa yang didapati dari asar-asar para salaf berupa khobar-khobar yang menunjukkan hal tersebut. Nah, yakni kalau kita membaca sirah ya para salaf, nah kita akan mendapatkan sebagian ucapan-ucapan mereka yang di situ seolah-olah terkesan mengandung tazkiyah, ya mentazkiyah diri sendiri. Nah, contohnya ucapan Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an. Nah, yang beliau mengatakan apa? Ana a'lamu bi kitabillah. Nah, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, aku adalah orang yang paling berilmu tentang kitabullah. Ya, seandainya aku tahu ada orang yang lebih berilmu dariku tentang kitabullah, maka aku akan menempuh perjalanan ya dengan mengendari unta untuk mendatangi dirinya. Nah, kalau kita perhatikan seolah-olah ucapan Abdullah bin Mas'ud ini ya seperti tazkiyah, ya bentuk mentazkiyah diri sendiri. Nah, namun tidak demikian pemahamannya, ya, dan sangat jauh para sahabat dari mentazkiyah diri sendiri. Nah, maka seperti dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, ucapan-ucapan salaf yang seperti itu dibawa pemahamannya terhadap apa-apa yang terkait dengan kemaslahatan. Supaya apa? Supaya orang-orang belajar dari dirinya, mengikuti apa yang ada pada dirinya, agar tersebar kebaikan. Ini tidak mengapa. Ya, seperti yang pernah kita singgung mungkin pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, kalau kita mungkin punya sesuatu kelebihan, prestasi, ya, ilmu atau keahlian yang kita miliki, yang orang-orang tidak mengetahuinya, sementara orang lain butuh terhadap apa yang kita miliki tersebut, maka kita tunjukkan, tidak mengapa. Ya, saya bisa seperti ini, tidak mengapa. Saya, ya, memiliki kemampuan seperti ini, tidak mengapa untuk kita tunjukkan, bukan dalam rangka riya, tapi untuk memberi manfaat kepada manusia. Nah, demikian pula hadis Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu, ya, ketika beliau mensifati tentang sifat sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan ana a'lamun nas bi sholati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata Abu Humaid As-Sa'idi, Sa'ad bin Sa'id As-Sa'idi radhiyallahu anhu, kata beliau, aku adalah orang yang paling mengetahui tentang sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian beliau pun mencontohkan tata cara sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana disebutkan dalam hadis. Nah, ini dalam rangka kemaslahatan. Supaya apa? Supaya orang-orang, manusia bisa melihat amalan dia, ya, yang mana beliau radhiyallahu ta'ala anhu sedang mempraktekkan bagaimana sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini tidak mengapa, untuk kebaikan yang lainnya, untuk memberikan faedah kepada yang lainnya. Nah, dan contoh-contoh yang semisal ini banyak, ya, ucapan-ucapan yang semisal ini yang kita sebutkan tadi itu banyak di dalam kitab-kitab biografi para salaf, ya. Nah, di sisi lain kita dapati pula ucapan mereka yang seolah-olah tidak suka ketenaran, ya, tidak suka diikuti, itu banyak. Nah, seolah-olah kontradiksi kalau kita tidak paham, ya, kalau kita tidak paham terhadap kaidah seperti ini, pemahaman salaf, penjelasan para ulama, maka terkadang kita bingung. Nah, dan bisa-bisa akan timbul su'udzon kepada para sahabat atau para ulama. Nah, ini maka harus kita pahami. Ya. Thayyib. Wa qala al-Lalika'i, dan berkata Al-Imam Al-Lalika'i rahimahullah fi syarhi i'tiqadi ahli sunnati wal jamaah, di dalam kitab beliau Syarh I'tiqad Ahli Sunnah, beliau membawakan dengan sanadnya sampai kepada Abdullah Ibnul Mubarak atau sampai kepada Ali Ibnul Madini Al-Ghassani rahimahullahu taala. Kata Al-Imam Ali Ibnul Madini rahimahullah, sa'altu Abdullah Ibn al-Mubarak an qawlihi azza wa jal. Aku bertanya kepada Al-Imam Abdullah Ibn al-Mubarak rahimahullah tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala, faman kana yarju liqa'a rabbih fal ya'mal amalan salihan. Barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Rabbnya, hendaknya dia beramal dengan amalan saleh. Qala Abdullah, maka Abdullah Ibn al-Mubarak menjelaskan, man arada an-nadhara ila wajhi khaliqihi faly'mal 'amalan shalihan wa la yukhbiru bihi ahadan. Barang siapa yang hendak melihat wajah penciptanya, yakni barang siapa yang hendak melihat wajah Allah, hendaknya dia beramal saleh dan jangan dia mengkhabarkan amalan tersebut kepada seorang pun. Nah, ini menyembunyikan amalannya. Ini penjelasan dari Abdullah Ibn al-Mubarak radhiyallahu taala anhu. Qala Ibnu Katsir rahimahullah fil bidayati wan nihayah. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah beliau mengatakan, wa qala Al-Umawi, menukilkan dari Al-Umawi, ya, Abu Utsman Sa'id bin Yahya bin Sa'id bin Aban bin Sa'id bin Aus Al-Umawi rahimahullah, Haddatsana Muawiyah ibn Amr an Nabi Ishaq qala qala al-Auza'i, berkata al-Imam al-Auza'i rahimahullah, kana yuqal, dahulu itu dikatakan, qallama sabata qaumun qiyaman. Nah, sangat sedikit sekali ya seorang suatu kaum yang bisa lurus ya, yang bisa lurus. Faman istata'a 'inda dzalika an yajlis aw yaghudda tarfahu. Nah, atau qala masabata qaumun qiyaman. Nah, sangat sedikit ya orang suatu kaum yang bisa berdiri ya, bisa lurus. Faman istata'a 'inda dzalika an yajlis, barang siapa yang mampu untuk perkara tersebut hendaknya dia duduk. Aw yaghuddu tarfah, atau dia menundukkan pandangannya. Wa yadhkurullaha rajautu an yaslama min riya. Nah, hendaknya dia menundukkan pandangannya dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka aku mengharap dia selamat dari riya. Nah, ini ucapan beliau ini Al-Auza'i rahimahullah ya, maknanya bahwa sangat sedikit orang yang bisa melakukan qiyam. Qiyam ini qiyamul lail ya, yang dimaksud di sini. Barang siapa yang mampu melakukan itu hendaknya dia duduk atau dia menundukkan pandangan dan berzikir pada Allah Subhanahu wa taala ya, maka aku mengharapkan agar dia selamat dari riya. Nah, wa dzakara Dzahabi rahimallahu fi siyar, dan berkata Imam Dzahabi rahimallahu di dalam siyar anil Imam Al-Hafidz Abil Hasan Muhammad ibn Aslam bin Salim Al-Kindi annahu qala, bahwasanya beliau mengatakan ya Imam Abul Hasan Muhammad bin Aslam bin Salim Al-Kindi, law qaddartu an atatawwa'a haitsu la yarani malakai la fa'altu khaufan minar riya. Nah, kata beliau Al-Imam Abul Hasan rahimahullah, seandainya aku mampu untuk melakukan suatu ibadah tatawu, ibadah yang sunnah yang mana tidak ada yang melihat ya, tidak ada satu ya, tidak ada yang melihat aku. Nah, atau law qaddartu an atau an atatawwa, seandainya aku mampu untuk melakukan ibadah tatawu yang mana dua malaikat tidak melihatku. Ya, ini dua malaikat yang mengawasi tidak bisa melihatku, la fa'altu khaufan minar riya, maka aku akan lakukan karena takut riya. Nah, ini ucapan dari Al-Imam Abul Hasan Muhammad bin Aslam Al-Kindi rahimahullah ya. Nah, ucapan ini mungkin sedikit mengandung mubalaghah, berlebihan. Ya, seandainya aku bisa melakukan suatu amalan yang malaikat enggak bisa melihat aku, akan aku lakukan karena takut riya. Nah, ini ucapan yang terkesan mubalaghah, tapi maknanya bagus, ya. Yang diinginkan adalah makna yang baik, yaitu apa? Berusaha untuk menyembunyikan amalan. Ya, berusaha untuk seorang hamba menyembunyikan amalan seperti itu. Nah, maka lakukan. Nah, waqad warada 'an salaf fi hadzal bab akhbarun katsirah la tuhsa, dan telah datang dari para salaf ya tentang bab ini berita-berita yang sangat banyak ya, khabar riwayat-riwayat yang sangat banyak yang tidak terhitung ya, bisa merujuk ke kitab-kitab biografi para ulama kalau kita mau melihat ucapan-ucapan salaf yang seperti ini, yang mereka takut dari perbuatan riya, menyembunyikan amalan-amalan mereka itu sangat banyak. Nah, qala Ibnu Muflih rahimahullah, berkata Imam Ibnu Muflih fil adabi syar'iyyah wa bi kulli hal fa nawafilu wa tatawu'at khafiyatan aula fil jumlah bila iskal. Kesimpulannya kata beliau, kata Imam Ibnu Muflih, ibadah nawafil ibadah-ibadah nafilah, watatawu'at, ini ibadah-ibadah sunnah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi itu lebih bagus, lebih baik, ya, lebih baik secara umum tanpa keraguan. Ini secara umum menyembunyikan amalan-amalan sunnah itu lebih baik, aula. Nah, wa aslam minar riya wa sum'ah, dan lebih selamat dari riya dan sum'ah. Nas'alullah al-afwa wal musamahah, wallahu ta'ala a'lam. Intaha. Demikian ucapan al-imam Ibnu Muflih al-Hambali rahimahullah di dalam Adab Syar'iyah. Beliau menjelaskan tentang, ya, keutamaan seorang menyembunyikan amalan-amalan sunnahnya. Nah, daripada dia menampakkannya. Qala Haytami rahimahullah fi Zawajir, berkata Al-Haytami rahimahullah di dalam kitab Az-Zawajir, Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah, walhasil, dan kesimpulannya, annahu mata khalusal amalu min tilka syawaib walam yakun fi izharihi idha'u li ahadin fa in kana fihi hamlun lin nas 'alal tida'i wa ta'assibih fi fi'lihi dzalikal khair wal mubadarati ilaihi likaunihi minal ulama au sulaha alladzina tubadiru al-kafata ila al-ibtida'i bihim wal izharu afdal. Kata Al-Haytami di dalam kitab Az-Zawajir, ya. Nah, beliau menjelaskan tentang riya, bahaya riya, dosa riya. Walhasil, kesimpulannya, kapan saja seorang hamba amalannya itu bersih dari syawaib, dari noda-noda, dari kotoran-kotoran, walam yakun fi idharihi idha li ahadin, dan menampakkan amalannya tersebut tidak mengandung gangguan, ya, tidak ada gangguan terhadap seseorang, fa in kana fi hamlun linnas, apabila dengan menampakkan amalan tersebut akan membawa manusia mengikuti dan meneladani amalan dia, ya, perbuatan-perbuatannya, kebaikan yang dilakukan olehnya, wal mubadaratu ilaihi likaunihi minal ulama, dan membawa manusia untuk bersegera mengikuti dia karena dia adalah seorang ulama yang diikuti. Nah, sehingga kalau dia menampakkan suatu amalan, manusia akan bersegera mengikuti amalan yang dia lakukan. Nah, ausulaha alladzi tubadirul kafa ila liktida'i bihim, dia seorang ulama atau dia termasuk orang-orang soleh, yani orang yang memiliki kedudukan di tengah-tengah manusia, orang soleh, ulama, ya, dai, ya, yang jelas orang-orang yang diikuti. Nah, yang mana keumuman manusia itu segera mengikuti dia, fal izharu afdal, maka menampakkannya lebih afdal. Nah, ini dalam kondisi seperti ini atau dalam keadaan seorang seperti ini, maka menampakkannya itu lebih utama, lebih afdal. Nah, karena apa? Memberi contoh kepada manusia kebaikan. Li'annahum maqamal anbiya warwasihim wa wurasihim atau wawurasuhum, karena dia menduduki kedudukan para nabi, ini para ulama. Para ulama, ya, mereka adalah warasatul anbiya, pewaris para nabi. Nah, la yukhasuna illa bil akmal. Nah, yang mana mereka tidak dikhususkan kecuali dengan sesuatu yang paling sempurna, para ulama. Ya. Amalan-amalan mereka adalah amalan-amalan kebaikan di atas ilmu. Nah, ucapan para ulama, amalan para ulama ini contoh yang para umat itu senantiasa mencontoh mereka, memperhatikan ucapan-ucapan mereka. Nah, sehingga apabila demikian keadaannya, maka menampakkan amalannya lebih afdol. Nah, wali anna naf'ahu muta'addin, dan dikarenakan manfaatnya itu mencakup yang lainnya, muta'addi. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha. Wa ajru man ya'malu biha ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang membuat sunnah kebaikan, mencontohkan kebaikan, falahu ajruha, maka dia akan mendapatkan kebaikannya. Dan kebaikan orang yang mengamalkan, ya, kebaikan orang yang mengamalkan amalan tersebut sampai hari kiamat. Ya. Jadi seorang yang mencontohkan suatu contoh yang baik, kemudian manusia mengikutinya, dia akan mendapatkan pahala amalan tersebut dan pahala orang yang mengikuti amalannya. Nah, ini, ya. Ini contoh atau keutamaan seorang menjadi teladan yang baik bagi yang lainnya. Nah, sehingga hendaknya kita berlomba-lomba untuk menjadi contoh kebaikan. Ya. Nah. Jangan sebaliknya menjadi contoh kejelekan. Nah, contoh kejelekan yang mana orang-orang mengikuti kejelekan dia. Dari mana kamu bisa mengamalkan amalan tersebut? Ya. Saya meniru si fulan misalnya. Saya mencontoh si fulan, mencontohkan kejelekan. Nah, oleh karena itu disebut dalam hadis disebutkan bahwasannya, ya, setiap orang, setiap terjadi pembunuhan di muka bumi ini, maka anak Adam, anak Nabi Adam yang pertama kali melakukan pembunuhan terhadap saudaranya itu mendapatkan dosa, ya, karena dia yang pertama kali mencontohkan pembunuhan di muka bumi ini. Sehingga apa? Setiap terjadi pembunuhan maka dosanya menumpuk kepada anak Nabi Adam alaihissalam. Nah, ini jadi sangat bahaya. Bid'ah, siapa yang pertama kali menciptakan bid'ah tertentu, setiap orang yang mengikuti bid'ahnya maka dia pun akan mendapatkan dan menanggung dosa dari orang yang mengikuti bid'ahnya, kecuali dia berlepas diri. Ini sangat berbahaya. Ucapan-ucapan kita, perbuatan-perbuatan kita kalau diikuti orang dan itu ternyata perbuatan atau ucapan yang tidak baik, maka kita akan mendapatkan tanggungan dosanya waliyadzubillah. Nah, wa inikhtalla syartun min dzalika fal israru afdal. Apabila kosong syarat-syarat tersebut, yakni dia bukan ulama, bukan tokoh, bukan orang soleh, bukan orang yang memiliki kedudukan, ya, orang yang biasa saja, awam, ya, maka apa? Maka menyembunyikannya lebih afdol. Wa ala hadza tafsil yuhmalu itlaqu man atlaqa afdaliyatul israr. Dan perincian inilah dibawa pengitlakan, ya, terhadap apa yang mengitlakan afdaliyah, sesuatu yang paling afdol, yaitu apa? Menyembunyikan. Menyembunyikan amalan. Ya, maka dirinci. Nah, kapan menyembunyikan amalan itu lebih afdol daripada menampakkannya? Nah, rinciannya seperti yang telah kita sebutkan. Qultu, kata Syekh Yasin rahimahullah, qad sabaqa tafsil fima asyara ilaihi Haitami walhamdulillah. Dan telah berlalu tafsil dari apa-apa yang diisyaratkan oleh Al-Haitami walhamdulillah. Nah, itu sebab yang keenam, ya, yaitu menyembunyikan amalan soleh. Kemudian sebab yang ketujuh, al-ikhlasu fil amal, ikhlas di dalam beramal. Qala Ibnu Arabi rahimahullah fil mu'jam, Ibnu Arabi rahimahullah dalam mu'jam mengatakan, haddatsana Salmun qala sami'tul Fudail yaqul, aku mendengar Fudail bin Iyadh, beliau mengatakan, man arrafallaha haqqal ma'rifati fahuwa ba'idun minad dhalalah. Barang siapa yang mengenal Allah dengan sebenar-benar ma'rifah, sebenar-benar pengenalan, maka dia selamat dari kesesatan. Nah, ini orang yang mengenal Allah, ma'rifah. Ma'rifah di sini bukan ma'rifah, ya, dengan apa yang difahami oleh orang-orang sufi, ya. Yaitu ma'rifah berarti orang yang bisa tingkatannya sudah di atas apa? Nah, di atas orang-orang biasa. Jadi dia sudah tidak wajib lagi untuk melakukan ibadah kalau sudah ma'rifah. Bukan itu maknanya. Bukan ma'rifah dalam kamus orang sufi. Tapi ma'rifah dengan pemahaman yang benar, yaitu seorang mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal nama Allah, mengenal sifat Allah dengan sebenar-benarnya. maka dia akan selamat dari kesesatan. Waman arafal ikhlas fahuwa ba'idun anir riya. Barang siapa yang mengenal ikhlas, mengetahui ikhlas, maka dia akan jauh dari riya. Waman anzalal mauta haqqal manzilah fala yaghful anil maut. Dan barang siapa yang bisa menempatkan kematian dengan sebenar-benarnya, ya, fala yaghful anil maut, maka dia tidak akan lalai dari kematian. Orang yang senantiasa mengingat mati, ya. Nah, dia menempatkan kematian di depan matanya, maka dia tidak akan lalai dari kematian. Nah, ini ucapan dari Al-Fudail Ibn Iyad rahimahullahu taala. Kemudian wa dzakara Abu Nu'aim fil Hilyah, Abu Nu'aim menyebutkan di dalam Hilyah dengan sanadnya sampai kepada Ahmad bin Salim Al-Basri. Annahu qala, bahwasanya beliau mengatakan, tuzalu anil qalbi dzulmur riya bil ikhlas. Akan hilang, ya, dari hati kegelapan riya dengan apa? Dengan ikhlas. Dengan ikhlas, maka riya akan hilang dari hati. Wa dzulamul kadzibi binuris sidq. Dan akan hilang, ya, kegelapan dusta dengan cahaya kejujuran. Nah, jadi apa? Untuk menghilangkan riya, ya, dengan mendatangkan lawannya, yaitu ikhlas. Nah, dan ikhlas juga butuh untuk seorang mujahadah, ya, bersungguh-sungguh untuk dia bisa mengikhlaskan hatinya melakukan ibadah amalan kebaikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian as-sababu tsamin, sebab yang keenam, sebab yang kedelapan, an yasta'idza billahi minasyaitan. Yani berlindung kepada Allah dari syaitan. Ini sama dengan yang sebelumnya, itu berdoa kepada Allah, dan ini lebih khusus minta meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan. Karena tentunya yang namanya riya itu bisikan syaitan. Ya, dari syaitan. Liqaulihi taala, berdasarkan firman Allah taala, wa imma yanzaghannaka minasyaitan nazghun fasta'id billah innahu wasami'ul alim. Dan apabila syaitan mengganggumu dengan suatu bentuk gangguan, fasta'id billah, hendaknya engkau beristi'adah. Nah, berlindung, bersandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, innahu wasami'ul alim. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala apabila timbul waswas, ya, riya di dalam diri kita. Nah. Qala fa fi fatawa al-lajnati daimah, di dalam fatwa lajnah daimah disebutkan, ya, jilid yang ke-1 halaman 357, ada pertanyaan yang diajukan kepada lajnah. Soal, hal hunaka du'a li tardir riya fil insan wa khassatan fi shalah, adakah di sana doa untuk menghilangkan, mengusir riya di dalam diri seseorang, terkhusus di dalam salat? Maka dijawab oleh lajnatu daimah al-jawab, idza hasalat lil insan wasawisu fi shalah, apabila terjadi di dalam diri manusia waswas di dalam salat. Ya, sering seorang ketika melakukan ibadah itu was-was, apakah ketika wudu, sholat, ya, terkhusus dalam sholat. Maka apabila terjadi was-was dalam dirinya ketika sholat, fal yasta'id billahi minasyaitan, maka hendaknya dia beristi'adah, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan. Liqauli taala, berdasarkan firman Allah taala, wa imma yanzaghannaka minasyaitan nasgun fasta'id billah innahu huwas samiul alim. Ayat yang telah kita bacakan sebelumnya. Nah, dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Wal yastamir fi salatihi wa la yaltafit ilal wasawis war riya, sawa'un ra'ahu ahadun minan nas aw lam yarahu ahad. Dan hendaknya dia terus meneruskan salatnya dan jangan dia perhatikan was-was dan riya tersebut. Ya, ini abaikan, ya. Nah, jangan dihiraukan. baik ada yang melihat dia ataupun tidak ada yang melihat dia. Nah, abaikan. Wal yush'ir nafsuhu annahu yusalli lillah, dan hendaknya dia merasakan di dalam dirinya bahwa dia sholat untuk Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, menghadirkan perasaan dalam dirinya bahwasanya dia sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, sholat untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, bitmami ruku as-sujud, dengan menyempurnakan ruku dan sujud. Wala yaltafit ila mukhada'ati syaitan lahu bi anna amalahu riya. Dan jangan dia hiraukan, ya, jangan dia hiraukan tipu daya syaitan yang membisikkan kepadanya bahwasanya dia sedang melakukan amalan riya. Nah, ini ya, seorang yang melakukan ibadah sholat kemudian muncul was-was dalam dirinya karena mungkin datang orang melihat dia sholat, kemudian muncul, ya, muncul bisikan syaitan, wah kamu ini riya, kamu riya, kamu riya. Nah, dibisikan dalam dirinya. Maka bagaimana bimbingan Islam, kita berlindung kepada Allah, ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tidak mengapa kita beristiazah, ya. Naam. Wabillahi taufiq. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Intaha kalam Lajnatud Daimah rahimahullah. Ya. Tapi bukan berarti disyariatkan untuk seorang beristiazah setiap hendak melakukan salat. Sebelum takbir misalnya a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya. Kemudian Allahu Akbar. Tentunya ini amalan bid'ah yang seperti ini. Ya. Nah. Dia mau sholat beristiazah. Sebelum sholat ya, sebelum dia takbir dia beristiazah. Nah, ini tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau dalam sholat muncul was-was, ya, kita disunahkan untuk beristiazah dan meludah ke arah kiri, meludah ke bawah ya. Jangan diludahi yang di sampingnya kalau sholat berjamaah. Nah. Kemudian as-sababu tasi', sebab yang kesembilan, ta'aruf ala anwa'ir riya, mengenal macam-macam riya. Fa fi fatawa lajnah daimah, dan di dalam fatwa lajnah daimah, ya, ada pertanyaan diajukan, soal kaifa yumkinu takhallusu minar riya wasum'ah wa ma hiya ad'iyatu alwaridatu fi dhalik wa kaifa yumkinu ma'rifata anna hadzal 'amala yuqsadu bihi riya. Pertanyaan diajukan kepada lajnah daimah. Bagaimana ya untuk kita bisa membebaskan diri dari riya dan sum'ah? Yakni membersihkan diri kita dari riya dan sum'ah, dan apa doa yang datang tentang perkara tersebut? Yakni doa apa yang disunahkan? Ya, untuk menghilangkan riya dan sum'ah. Dan bagaimana memungkinkan untuk kita mengetahui bahwa suatu amalan itu tujuannya riya? Nah, ini bagaimana kita tahu bahwasanya ini amalan ini riya? Nah, al-jawab kata lajnah daimah, jahid nafsaka fil ikhlas lillahi ta'ala. Berusahalah ya dirimu untuk ikhlas karena Allah ta'ala. Ini mujahadah. Berusaha kita untuk ikhlas. Wal bu'du anir riya, dan jauh dari riya. Wasta'in billah fi hadza, dan mintalah pertolongan Allah untuk hal ini. Ya. Jadi jangan lupa untuk kita senantiasa minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahris 'ala ta'aruf 'anir riya wa anwa'ihi wal hadzari minha. Dan hendaknya kenali riya dan macam-macamnya, dan hendaknya menghindari dari macam-macam riya tersebut. Nah, lianna riya'ahu lan yajlib lahu naf'an nas. Karena riya yang ada pada dirinya itu tidak akan mendatangkan manfaat dari manusia. Nah, ini kalau dia berbuat riya, itu enggak ada manfaatnya. Ya. Riya dia mencari perhatian orang untuk melakukan ibadah karena mencari perhatian manusia, apa manfaat yang bisa dia ambil dari riya tersebut? Enggak ada. Nah, walan yadfa'a anhu dararuhum atau dararahum, dan riya tersebut itu tidak bisa menolak kemudaratan mereka manusia. Nah, kalau manusia mau melakukan berbuat mudarat kepada dia, ya, maka tidak bisa menolak dengan riya, dengan dia melakukan ibadah karena manusia, itu dia bisa menolaknya. Nah, bal yajlibu alaihi sakhatullah ta'ala wa ghadabahu maqtahu. Bahkan apa? Akan mendatangkan untuk dia, dengan riya itu akan mendatangkan baginya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kebencian Allah dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Fa yakhsaru bidzalika dunya wal akhirah, sehingga dia pun merugi di dunia dan di akhirah. Nah, jadi enggak ada untungnya. Nah, yang ada Allah Subhanahu wa taala marah. Ya, murka kepadanya karena dia berbuat riya. Nah, fi sahihain, di dalam sahihain bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man sama'a sama'allahu bih wa man yura'i ra'illahu bih. Barang siapa yang berbuat sum'ah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperdengarkan amalannya. Wa man yura'i ra'illahu bih, dan barang siapa yang berbuat riya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkannya. Nah, akan memperlihatkan dia di hadapan manusia. Bisa pula maknanya akan menampakkan kejelekan-kejelekannya di hadapan manusia. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian as-sababul ashir, sebab yang ke-10, adamul amni minal wuku'i fir riya, yaitu seorang tidak merasa aman dari terjatuh di dalam riya. Nah, qala Dzahabi rahimahullah fi siyar, Al-Dzahabi rahimahullah mengatakan dalam siyar Alamin Nubala, rawal Auza'i an Abdah bin Abi Lubabah qal, Al-Auza'i rahimahullah beliau meriwayatkan dari Abdah bin Abi Lubabah bahwasanya beliau mengatakan, aqrabun nasi ila riya amanuhum minhu. Orang yang paling dekat dengan riya adalah orang yang paling merasa aman darinya. Nah, ini. Orang yang merasa aman dari riya, maka dia orang yang paling dekat dengan riya. Nah, kenapa? Karena dengan dia merasa aman, ya, otomatis dia memuji dirinya sendiri dan itu riya. Ya. Nah, para sahabat saja seperti yang kita sebutkan tadi, mereka tidak merasa aman dari perbuatan riya. Nah, sehingga kalau ada seorang yang merasa aman, wah saya tidak pernah riya. Nah, saya tidak akan melakukan amalan karena riya. Nah, maka ini menunjukkan dia seorang yang sombong, ya, dan seorang yang magrur, seorang yang tertipu. Tidak ada yang bisa menjamin seorang terhindar dari riya. Kalau para sahabat saja mereka takut dari riya. Nah, jadi jangan merasa aman. Nah, karena kalau seorang sudah merasa aman, ya, dia merasa tidak butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Seperti itu. Nah, tapi kalau seorang merasa takut dengan kemaksiatan misalnya, takut dengan riya, dia pun akan senantiasa, ya, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Butuh mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar terjauh dari kemaksiatan, terjauh dari riya, dan ini adalah bentuk ubudiyah. Ya, bentuk penghambaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik, fa'al al-'abdi an yakhafa min hadzal da. Maka hendaknya seorang hamba dia takut dari penyakit ini, yaitu penyakit riya. Hendaknya dia senantiasa mengkhawatirkan dirinya. Wa alla ya'manuhu atau ya wa alla ya'manhu 'ala nafsi. Dan hendaknya dia tidak merasa aman terhadap dirinya. Idil khaif minasyai yakunu ala hadari minhu. Yang mana seorang yang khawatir terhadap sesuatu, maka dia akan senantiasa menghindarinya. Kalau seorang takut riya, dia akan berusaha melakukan suatu amalan bagaimana supaya tidak riya. Tapi kalau seorang sudah merasa aman, ya dia santai. Ya, merasa diri sudah tidak ada khawatiran riya, padahal dia terjatuh dalam riya. Nah, aksul amin. Kebalikan seorang yang aman dari riya. Nah, jadi kita senantiasa takut. Tidak ada yang menjamin diri-diri kita, ya, aman atau bersih dari yang namanya amalan riya. Nah, ya, sehingga apa? Kita berusaha berusaha minta tolong kepada Allah, nah, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, qala Imam Tirmidzi rahimallah, Al-Imam Tirmidzi rahimallah beliau menyebutkan di dalam Sunan hadis, sudah masuk Isya kan? Ya. Baik. Adzan sejenak, kita lanjutkan sedikit insyaallah. Baik, kita lanjutkan sedikit. Beliau Syekh Yasin rahimallah membawakan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dalam Sunan. Beliau bawakan dengan sanadnya sampai kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah mengatakan telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man khafa adlaj, barang siapa yang takut maka dia akan adlaj. Adlaj ini maknanya kalau secara bahasa ini asir fi akhiril lail atau fi awalil lail. Adlaj maknanya berjalan di awal malam. Ada yang mengatakan berjalan di akhir malam. Ini barang siapa yang dia takut, khawatir, maka hendaknya dia berjalan di awal malam atau di akhir malam. Wa man adlaja balagal manzil. Barang siapa yang berjalan di awal malam maka dia akan sampai kepada tempat tujuannya. Nah, ala inna sil'atallahi ghaliyah ala inna sil'atallahi jannah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ketahuilah bahwa barang dagangan Allah itu mahal, ya. Barang dagangan Allah itu mahal. Enggak murah. Suatu yang sangat berharga, tidak bisa dinilai dengan apapun. Sehingga untuk mendapatkannya, mendapatkan barang dagangan Allah Subhanahu wa taala, seorang harus melakukan amalan, ya, yang amalan tersebut diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, surga Allah Subhanahu wa taala mahal. Bukan sesuatu yang murah. Kita tidak akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala dengan amalan kita. Ya. Nah, sebanyak apapun amal yang kita lakukan, apabila itu dihitung untuk menukar, untuk kita tukarkan dengan surga Allah, itu tidak ada nilainya. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan yang maknanya bahwa kalian tidak akan masuk surga dengan amalan-amalan kalian. Ya. Kalian tidak akan masuk surga dengan amalan-amalan kalian. Kemudian para sahabat mengatakan, wala anta ya Rasulullah. Tidak pula engkau ya Rasulullah, wala ana. Demikian pula saya juga tidak. Illa kecuali Allah Subhanahu wa taala merahmati aku. Nah, jadi dengan rahmat Allah kita seorang hamba masuk ke dalam al-jannah. Nah. Jadi bukan bukan prinsip ataupun sistem timbal balik, ya. Nah, amalan kita dengan pahala dari Allah itu seolah-olah kita membeli surga dengan amalan kita lah. Nah, jangan kita menganggap amalan kita itu besar, kecil. Amalan kita kecil, enggak bisa membeli kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita itu semata-mata adalah rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita, bukan karena amalan kita. Itu yang harus kita sadari dan pahami di dalam diri kita masing-masing. Ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahil jannah. Ketahuilah bahwasannya sesungguhnya barang dagangan Allah itu mahal. Ketahuilah bahwasannya barang dagangan Allah adalah apa? Al-jannah, surga. Ini. Ya, barang dagangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan apa kita membeli surga? Ya, tentunya dengan melakukan amalan yang itu Allah yang menyebabkan Allah ridha kepada kita. Nah, bukan sebagai bentuk timbal balik, bukan, ya. Syaitnya dari hadis ini adalah man khafa adlaj, Barang siapa yang takut, dia berjalan di awal malam. Jadi seorang akan berjalan, dia berhati-hati. Seorang yang berjalan di awal malam, dijelaskan para ulama, menunjukkan dia berjalan dengan sangat hati-hati. Wa man adlaja balagal manzil. Dan barang siapa yang berjalan di awal malam, maka dia akan sampai ke tempat tujuannya. Nah, yang maknanya apa? Kalau seorang mengkhawatirkan sesuatu, dia akan takut, akan berhati-hati supaya gak terjatuh ke dalam apa yang dia takuti. Nah, ya. Dan dia akan sampai kepada tempat tujuannya. Nah, beda dengan orang yang tidak merasa takut, merasa aman berjalan, dia merasa aman. Ya, melakukan perjalanan tanpa ada persiapan, ya, tanpa melakukan sebab-sebab yang itu bisa mengamankan dirinya, maka dia akan dikhawatirkan bisa celaka. Waliyazbillah. Nah, qala al-Munawi fi Faidhul Qadir, al-Munawi rahimallahu mengatakan dalam Faidhul Qadir, yakni man khasyallah ata minhu kulla khair. Makna dari hadis ini kata Munawi, barang siapa yang takut kepada Allah, maka dia akan datang darinya dengan segala kebaikan. Ya. Kalau seorang takut kepada Allah, maka dia akan datang, ya, dengan segala kebaikan, akan melakukan segala bentuk kebaikan. Wa man amina ijtara'a 'ala kulli syarr. Dan barang siapa yang merasa aman dari Allah, merasa aman dari azab Allah, maka dia akan berani melakukan kejelekan karena aman, merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Waliyazbillah. Dan termasuk kabirah, dosa besar adalah seorang al-amnu min makrillah. Seorang merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah taala a'lami bisawab. Masih tersisa beberapa sebab lagi yang insyaallah akan kita bacakan pada pertemuan berikutnya bismillahi taala. Yang ada pertanyaan, bagaimana jika pernah mengerjakan sebuah amalan namun merasa bahwa melakukannya itu ada riya? Apakah dengan bertaubat amalan yang dia lakukan itu bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini pernah kita bahas ya, pembahasan ini tentang hukum amalan yang tercampur dengan riya. Kalau amalan tersebut terkait dari awal dan akhirnya saling berkaitan seperti sholat, maka dia wajib mengulangnya. Kalau memang dia riya, yakin melakukan sholat tersebut karena riya, bukan was-was. Ya, was-was misalnya seorang, dahulu saya sepertinya melakukannya riya, tapi dia gak yakin, nah, ini was-was. Maka jangan dihiraukan was-was yang seperti ini. Sudah, berpaling. Ya, tapi kalau memang dia yakin, dia dahulu melakukannya riya karena memang mau dilihat orang, mau dilihat manusia, maka dia mengulangi sholatnya. Allahu a'lam bishawab. Kalau itu ibadah seperti sholat ya. Tapi kalau ibadah yang tidak terkait antara awal dan akhirnya seperti sedekah, ya sudah. Ya, amalan dia tidak diterima. Yang dia riya dan ikhlas diterima si Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sholat yang wajib diulang, sholat wajib ya. Kalau sholat sunnah ya dia tidak perlu mengulanginya. Nah, dan bertobat ya, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Bertobat dan tidak mengulangi perbuatan riya tersebut. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya tentang bagaimana orang yang mengolok temannya sendiri dengan memanggil nama aslinya. Apa? Dengan memanggil bukan nama aslinya. Tolong penjelasannya. Maksudnya apa memanggil bukan dengan nama asli? Maksudnya dengan apa? Gelar-gelar yang jelek ya. Dengan lakop-lakop yang buruk yang tidak pantas, ini tidak diperbolehkan. Ya. Nah, kalau seorang teman kita misalnya enggak senang dipanggil dengan panggilan tertentu, maka kita tidak boleh memanggil dia dengan panggilan tersebut. Ya. Nah, nah, ini biasa nih ya, dan tanbih buat para santri ya. Nah, ini jangan sampai seperti itu. Memanggil dengan sebutan misalnya ya tidak pantas ya. Nah, mau mencontohkannya saja enggak enak. Nah, mau mencontohkannya enggak enak. Nah. Ini jangan sampai seperti itu. Nah, ya ayyuhalladzina amanu la yaskharu qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum ya saling mengolok-olok kaum yang lainnya. Bisa jadi kaum yang lain tersebut lebih baik dari dia. Nah, jangan, enggak boleh memanggil dengan lakop yang dia tidak suka, tidak ridho dengan lakop atau panggilan tersebut. Ini tidak diperbolehkan. Kecuali memang dia sudah biasa dipanggil dengan seperti itu ya. Biasa misalnya dipanggil dengan panggilan tertentu. Ya, ya biasa kan anak-anak gaul ada panggilan-panggilan tertentu ya, plesetan-plesetan. Ya. Nah, otong misalnya apa atau yang lainnya ya. Nah, penyebab seorang futur dalam thalabul ilmi dan apa obat futur tersebut. Nah, manta jazakallahu khairan. Futur ini memang sesuatu yang dialami siapa saja ya. Yang penuntut ilmunya bisa futur. Ya, orang yang menuntut ilmu bisa futur, orang yang melakukan ibadah ya, bisa dihinggapi futur. Orang yang berdakwah juga bisa futur. Semuanya ya, manusia ya bisa futur. Futur ya itu bisa dimaknakan ada rasa bosan terhadap suatu ibadah tertentu atau perkara tertentu, dia merasa bosan. Nah, maka dibimbing oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, likulli amalin sirrah. Setiap amalan itu ada masa semangatnya. Walikulli sirratin fatrah, dan setiap amalan ada masa fatrahnya. Walikulli sirratin fatrah, dan setiap masa semangat itu ada masa fatrahnya, ada masa turunnya ya. Orang kadang semangat, kadang turun. Karena iman manusia juga bisa bertambah dan berkurang. Maka solusi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faman kana fatratuhu ila sunnati faqad ihtada." Barang siapa yang futurnya itu dia tetap berada di atas sunnahku, maka dia telah terbimbing. Jadi dia futur tapi enggak sampai keluar dari jalur sunnah. Nah. Wa man kana fatratuhu ila ghairi dzalik faqad halak. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang ketika futurnya dia keluar dari sunnah ya, keluar dari sunnah Rasul, keluar dari bimbingan Islam, maka dia telah binasa. Nah, sehingga para ulama pun membimbing kita. Bagaimana kalau kita futur? Maka di sana ada tanawwu fil ibadah. Macam-macam ibadah yang bisa kita lakukan apabila kita merasa jenuh terhadap satu ibadah tertentu, kita bisa mengalihkan ke yang lain. Ya. Nah, contoh kita jenuh dengan sholat sunnah misalnya. Ya, dengan sholat-sholat sunnah kita jenuh. Atau dengan satu bentuk ibadah kita jenuh, maka kita lakukan yang lainnya. Makanya dalam ibadah seperti sholat itu ada beberapa cara dalam satu ibadah. Nah, cara bersedekah misalnya, doa iftitah, itu macam-macam. Kalau kita jenuh bacanya itu-itu saja ya, maka kita baca bacaan yang lain yang itu memang ada dalam sunnah. Nah, demikian pula seperti seorang yang jenuh melakukan sholat, maka dia bisa mengalihkan ke yang lainnya. Dia bisa puasa misalnya ya, atau bisa sedekah. Nah, al-muhim jangan sampai seorang ketika fatrah ya dia keluar dari sunnah. Terkhusus para thalabatul ilm ya, para penuntut ilmu ini, mereka adalah orang-orang yang sangat-sangat ini ya, sangat besar sekali untuk dihinggapi rasa fatrah ya, dengan aktivitas dan amalan-amalan yang dilakukan sehari-hari, yang mungkin amalannya dari bangun tidur sampai tidur lagi berhari-hari itu saja yang diamalkan. Maka hendaknya kita yang pertama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa dikokohkan di atas jalan kebaikan, di atas al-haq. Ya. Nah, kemudian kita melakukan amalan-amalan yang bervariasi. Seorang thalabul ilm misalnya bosan membaca Al-Qur'an ya, atau bosan menghafal Al-Qur'an, dia bisa mengalihkan ke amalan yang lain. Apa misalnya baca buku ya, atau baca hadis, atau melakukan sholat sunnah kalau dia bosan menghafal Quran. Nah, dan yang lainnya, yang jelas fatrahnya itu teralihkan untuk kebaikan, atau dia istirahat, melakukan refreshing, ya, yang sederhana misalnya. Nah, makanya kalau di apa, kalau di Yaman sana biasanya orang-orang itu menghafal sambil berjalan keliling, jadi masjid ini ramai seperti orang tawaf keliling, jadi nggak duduk. Saya kalau duduk ngantuk, bosan orang menghafal, maka dia berdiri, berjalan sambil berjalan, atau keluar masjid ya sambil ngafal. Ini kebaikan. Kalau kita bosan duduk, berzikir juga seperti itu kan. Kita berzikir boleh kita berbaring, boleh duduk, boleh. Ya. Nah. Maka intinya seorang tetap berada di atas sunnah. Jangan ketika dia fatrah dia mengalihkan kepada perkara yang haram, waliyallahu billah. Ya, atau dia keluar seorang penuntut ilmu, futur. Ya, enggak semangat lagi menuntut ilmu sudah. Ya, enggak mau mondok lagi misalnya, keluar dari pondok, bahkan kabur misalnya. Karena sudah tidak semangat. Nah, ini bukan kebaikan, ya. Yang sebaliknya dia akan ya, binasa, akan mendapatkan kerugian dari apa yang dia lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Subhanakallah bihamdik, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, hifdzakumullah.